Mitra Bisnis, survei Kamar Dagang dan Industri Inggris menyebutkan, saat ini masih terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, dan ketidaktegasan peraturan perburuhan di Indonesia. Pengusaha Inggris memberikan rekomendasi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu memberantas korupsi dan menghilangkan ketidakpastian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat investasi, Andre Vincent Wenas. Pak Andre, apa komentar Anda soal ini? Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kamar Dagang dari Inggris itu, surveinya ya. Saran-sarannya bahwa inefisiensi itu masih sangat terjadi. Memang akan sangat sulit untuk dibuktikan, tetapi kita tahu bahwa itu masih ada. Jadi kalau kita belajar aja dari fenomena apa yang disampaikan Pak Dahlan Iskan baru-baru ini adalah terjadi pemalakan terhadap banyak perusahaan BUMN. Dan itu saya bisa yakinkan bahwa itu bukan hanya di BUMN, tetapi di banyak perusahaan swasta, nasional pun, atau mungkin juga multinational corporation yang mengalami benturan-benturan seperti itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa harus dibuktikan, ya bagaimana harus dibuktikan? Karena hal ihwal itu kan tidak pernah ada bukti-bukti tanda terimanya ya. Jadi kita tahu bahwa praktek-praktek pemalakan, korupsi lah itu bahasa terangnya ya, itu masih pekat terjadi di birokrasi Indonesia. Sejak tahun 80-an dulu, pegawai ekonomi kita, Pak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo bilang bahwa awal-awalnya kan terjadi kebocoran ya, APBN itu di 30% katanya, yang akhirnya dikoreksi sehari berikutnya, bukan hanya bocoran tapi efisiensi lah dengan bahasa yang sedikit diperhalus begitu. Tetapi 30% itu adalah jumlah yang besar, bayangkan 30% dari berapa ratus triliun itu kalau bisa dihemat, bisa dipakai untuk program-program infrastruktur yang lain yang bisa menunjang perekonomian dengan jangka panjang. Kita lihat aja dari apa yang disampaikan Gubernur DKI Pak Ahok itu ya, kemarin dengan bukan pemotongan anggaran 25% aja dia bisa menghemat puluhan 42 triliun atau 45 triliun dan dapat dana yang bisa dihemat untuk membangun infrastruktur publik lainnya. Jadi itu baru kasus DKI saja ya. Bayangkan kalau seluruh provinsi bisa diberlakukan hal yang sama, saya kira komitmen itu sangat-sangat bagus. Jadi presidennya sudah ada yang disampaikan dan dibuktikan. Bukan hanya wacana, tapi dibuktikan bahwa dengan menghemat 25%, Pemda DKI bisa punya dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur publik, untuk pelayanan publik. Saya kira itu contoh oleh provinsi yang lain. Fenomena yang disampaikan Pak Dahlan Iskan disambut baik dan justru positif. Janganlah beliau dipojokkan begitu, karena kita semua tahu dan sadar betul bahwa praktek-praktek korupsi dan peminta-minta dana uang dengan alasan untuk memohon bantuan kongres partai lah, apalah segala macam praktek bengek itu masih terjadi pelaku usaha. Dan ini tentunya akan dibebankan pada ujungnya adalah pada biaya-biaya gitu ya, kos, dan ujungnya adalah harga yang tanggung oleh konsumen semua gitu. Jadi konsumen itu menjadi pelengkap penderita terakhir lah gitu ya, harus menanggung segala biaya inefisiensi ini. Dan ujung-ujungnya ada yang dibayar. Ini kan juga akhirnya tidak bisa kembali dalam bentuk pelayanan publik yang memadai gitu. Kita lihat aja sekarang Jakarta sudah jam, sudah betul-betul ruwet dan macet akhirnya. Dan harus diurai satu persatu oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Ya, saya kira program-program lain, pelabuhan Indonesia juga mengalami stagnasi yang luar biasa ya, kongesti itu. Pelabuhan Tanjung Priok, Medan, semua sangat tidak memadai. Dan ini harus dikali terobosannya supaya inefisiensi ini bisa dibabat habis, ya, dibersihkan, dan dana yang bisa dihemat yang bisa dipakai untuk infrastruktur, pelayanan publik. Tapi Pak, jika dilihat pada survei-survei lain, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi terbaik. Apakah dengan kondisi Indonesia yang terus seperti ini, ada kemungkinan investor akan hengkang? Saya kira justru ini hambatannya. Mereka kan investasi itu masuk di wilayah-wilayah yang tadinya adalah dekat-dekat dengan wilayah-wilayah metropolitan ya, kalau nggak kota-kota besar. Nah seharusnya kalau pemerintah itu bisa punya dana yang cukup membangun infrastruktur di daerah-daerah, biarlah misalnya upah minimum regional di daerah Jakarta ini menjadi lebih tinggi, tetapi di wilayah lain yang infrastrukturnya sudah dibangun, pelabuhannya, itu upah minimum regional juga masih rendah. Seharusnya bisa jadi ke sana secara natural ya, ke wilayah-wilayah baru, ke timur Indonesia gitu. Pabrik-pabrik itu dibangun di sana aja sebetulnya. Dimana upah buruh itu masih bisa murah. Hanya memang tugas pemerintah sekarang ini adalah membangun infrastrukturnya, pelabuhannya, power atau listriknya, dan segala macam begitu. Nah inilah yang seharusnya menjadi PR bersama gitu. Nah wilayah-wilayah lain juga memang nggak bisa disamaratakan gitu. Nah biarlah secara natural itu bergeser ke wilayah timur Indonesia. Hanya memang infrastrukturnya harus dibangun, itu menjadi tugas pemerintah gitu. Demikian pengamat investasi Andre Vincent Wenas. Saya Wendy Lim.